Kita dengarkan melodi halnya RGS Menger Menger Teta Record ya. Happy bareng dong. Tangan bisa di atas, kaki tetap di bawah ya. Thank you.